Kalau DJ-nya tidak enak, kita bakar, keyboardnya juga pemainnya. Diminta kepada panitia pesta, agar menghantar minuman kamput 5 botol. Selamat datang di Bintang Music Entertainment, dilarang joget. Bagi yang tidak minum kamput, jangan ada yang buat rusuh. Kalau rusuh kita telanjangi rame-rame. Come on bro, kita ngocok lagi! Selamat datang di Bintang Music Entertainment. Buat para anak joget harap susun barisan. Tidak minum kampung. ada yang buat rusuh. Kalau rusuh kita telanjangi rame-rame. Kalau DJ-nya tidak enak, kita bakar keyboard-nya juga pemainnya. Kita goyang lagi, bro! Jangan direkod. Kalau DJ-nya tidak enak, kita bakar, keyboardnya juga pemainnya. Diminta kepada panitia pesta agar menghantar minuman kamput 5.